Bismillahirrahmanirrahim. Jalla Rabbuna ayyu amilahul abdu nafsan fayujadihi bihi nasiya. Jalla moho agung sobo Rabbuna pengiran kita. Jalla moho agung sobo Rabbuna pengiran kita. Ayyu amilahu engyen tong lakonimu amalah. Bermu'amalah. Lu yang apa? Sopo al-abdi, sopo kawula. Oleh mu'amalah be Allah, nagdan kelawan langsung. Bayu jajia rumongko malas sopo Allah. Ayu amilahu bayu jajia rumongko malas sopo Allah. Lu yang atas. Oleh malas, nasi akan kelawan tempo. Nasi akan kelawan tempo. Jalla moho agung sopa robuna pengiran kita ayu amila ru'ing komo amalai ru'ing Allah sopa al-abdu kawula. Madgan kelawan langsung. Madgan kelawan langsung. Kau jajia rumongko males sopa Allah ta'ala ru'ing abdu. Oleh males nasihatan kelawan tempu. Jadi maksudnya ingat ini. Hikam itu berkali-kali menekankan pentingnya akhirat. Pentingnya males nopo. Dunia lu rano papanya. Tapi Allah semuanya Allah Ta'ala moho agung, moho murah. Ora bakal terjadi wong ngamal ning donya nakdan. Misalnya sampai sholat, sampai wiridan, sampai sedekah. Kemudian ora diwales secara nakdan. Jadi ora bakal wong ngamal ning donya kaya sedekah, kaya zakat, kaya wiridan. Terus kapan Allah males mok ning akhirat, terus ning donya ora entuk diwales. Ya. Jadi orang bakal wong amalan di Allah secara kontan, Allah belajar secara apa nanti. Nah, soal kok ning akhirat jiwa, alis itu urusan dia, tetap ning akhirat jiwa, alis. Tapi ning dunia ini tetap ada pokok. Ya. Tapi untuk jiwa alis ning dunia itu tidak berlaku untuk jatai akhirat entek. Tapi pancen Allah mau agung, mau murah, mau gampangan, sehingga wong sing mu'amalah nakdam, orang bakal jiwa alis Allah, nanti datang. Alamat diterima ada dengan akhirat. Masyur ya, misalnya tiang sodakoh itu mesti tambah itu, atau tambah itu di pengeran. Tapi orang-orang ini jatah dan jalan di ini yang nopo asik. Ini gini apa? Jalla Rabbuna ayyu amilahu abdu nabdan, fa'i jajiru nasi atas. Jadi kalau ada apa ini dia ini, dia mulang itu jadi ini juga yang berpunyai keluarga, itu dia mulang. Ini dunia untuk suanan, untuk sakon. Ya cuma itu sampai suaranya itu belajar aku ya terus kehilangan aku. Tapi itu aku bina untuk suaranya nyifati Allah ya Allah cek lumani jenengan yang tabungan kalau akhirat tetap yang dunia untuk pemanasan untuk nopo kok ya, tapi nyifati ini itu krono santing agungnya Allah ini itu nopo jalla rabbuna ayu amilahul abdu nafkan faizyajiru nasiyah. Kafa min jazaihi iyaka minat to'ati alat to'ati an rodiyaka laha. Kafa cukup min jazaihi sangking malesi Allah. Kafa cukup min jazaihi sangking malesi Allah iyaka yu ingkira. Kafa cukup min jazaihi sangking malesi Allah iyaka yu ingkira. alat to'ati ingatasi to'at. Alat to'ati ingatasi to'at. Kafa cukup menjajahi sangking malesi Allah iya kaya insiro alat to'ati ingatasi to'at. Apa sing nyukupi anrodiya kalaka ahlan. Anrodiya. Apa anrodiya yang terberi dari sopa Allah. Anrodiya yang terberi dari sopa Allah kaya insiro. Laha maring to'at. Kue diri dani to timbarno diberi hak ahlan sing dadi wong sing lakoni ahlan sing dadi wong sing kota yang lain kafa cukup menjajai sanging diwalasi Allah iya kaya ing siro kafa cukup menjajai sanging diwalasi Allah iya kaya ing siro ala to'at ing atas to'at antrodia yang tongkri dani sopa Allah kaya ing siro laha maring to'at diri dani ahlan sing kue ku dadi wong sing lakoni ahli ngelakoni, itu ditegir ngelakoni. Ini kira ngono tenan iki. Ini termasuk makalah hikam atau kalah hikam paling populer sing kita kudu tetanggenan ning Allah Taala ngantos kita ketemu Allah. Di wong ditegir tohat, iku umpama ora mlebu swarga, berarti ngene iki. Wong sing ditegir tohat umpama ora mlebu swarga, nek kowe kawane Allah Taala iku wis seneng ora karuan. Mergo ditegir tunduk utawa taat ning Allah Subhanahu misalnya gampangannya ya temen kue duwe rojo terus ngongkon kue duwe hak gilanan yang kerajaannya rojo itu gampangnya ya temen itu contoh mas susah yang gitu pulau itu rame lak di rumah ada mai wong wati, pelatarani wati, pertamanan ya saya tidak memiliki saham sama sekali juga tidak punya hak pada rumah itu sama sekali. Iku aku nganggep wong iku apian ketika aku dibaro oleh dolanan itu. Iku mesti nyifati wong sugih sik apian wong aku dolanan ning omahe oh. Lah mesti nek mu amalah mbek Allah yang ngono. Ya Allah aku ora tau ngekei duit pangeran, ora tau nyuwak pangeran, ora tau ngundungno pangeran. Kok oleh dolanan yang bumi ini. Wes ngono ditetir aku nurut ambek pangeran. Ya mesti nek kowe ngrasak ubudiyah tenan ngono kuwi seneng ora karuan, wis cukup wong-wong lakoni ketaatan iku dadi piwales. Nek iki ditetir ngapa? Dadi nganti kowe bakal ono piwales itu berarti wis kedundang wis oportune. Ya berarti ibadah itu tidak ibadah model komersi. Gelem lakoni nek iki opo? Kan iki makom iki kam dadi paling dhuwur dadi kowe misalnya ditetir apal Quran. Soalnya merakaruan ya Allah, kalau Allah semuanya ini harus ditetir apa. Itu terasa terlintas sebab kapal negeri suaraku. Itu ditetir sholat ya Allah, aku ditetir suhu. Cuma seka paminal jaya iya kala to'an, roh dia kala kala Allah. Jadi ditetir bisa melakoni, itu jadi kiwa. Mulanya ini juga sudah balik materi. Ilmu tasawuf itu gampang, perbandingannya dengan ilmu manusia. Kau nak senang kawin, itu kepinginnya yang saya. Kau senang mobil, kepinginnya rumah, mimpi. Kau senang kewan, buat luar selus, buat rumah. Tapi kita menjadi aneh. Pas muni senang pangeran, kok sisi-sisi kepingin itu. Ketemu dengan itu. Kita ini kan nice, jadi menurut. Nak senang, misalnya kau senang rumah, apa buat lapi, buat rumah. Senang mobil, buat rumah. Senang wedo, buat itu. Tapi ketika kita mendakwakan diri senang Allah, karpen, untuk karena para sahabat itu karena teorinya mantap, dia mantap sekali. Allah dikeri, jadi rupa-rupa ini dikeri awa'e, dikeri dunia. Jadi mereka juga mati syahid. Disebut apa, inna huwa syaroh minal mu'minina antusahum wa amwalahum bi'anda lagumul janda. Allah itu tuku jasad-jasad yang mu'min yang mati syahid, di tuku kelawan Tuhan. Terus sahabat bisa buktikan, aku senang Allah ya, aku tak kena. Aku senang Allah ya, dunia aku tak kena. Jadi itu tidak berarti sahabat, berarti kejunggan. Berarti kejunggan. Jadi mulang di santri Aceh, aku raro-raro-raro kiai. Mau pengajian dari raro-raro-raro kiai. Ketemu di wera, ini kan lucu. Kita muni seneng agama, tapi menuntut mendapat dari agama ini. Kemarin cara gue ditulis ini, arah sana. Gue itu muridi Islam, gue diuridi. Mulai-mulai pengajian, gue diuridi. Sempat berpakaian orang di kursi. Sajane nak kewang apa? Itu ditegir to'at, aku senangnya rakaru. Ditegir to'at, itu mau senangnya. Rensus kafa min jajrahi iya ka'ala to'ati, anro dia kalaha. Ini aku pulau buatan-buatan-buatan milik nanti masalah api yang di pulau di perkejian ini. Ikan nanti jauh, aneh banget, uang sering nuntut ganjaran sombong hidayat. Mereka hidayat itu rawa yang tapi baik Allah. Jadi ini dijadikan dengaran ikan. Ini contoh paling gampang yang tinggi, misalnya Rukin tak kaya duit 2 miliar. Dan duit 2 miliar itu mudah. Bareng duit 2 miliar itu juga jagalan Rukin, berarti terus Rukin nuntut aku. Gue tahu kayak gaji sing wakil. Mereka duit 2 miliar itu jenengan tak jagam lo jadi gaji yang itu orang waras-waras. Ya orang stres. Orang duit tak kaya iya, aku bareng gaji malah aku dituntut. Kan ngekek itu, duit kan ngekek itu. Aku waduh. Kau itu sholat hidayat nanti. Kau Allah. Sehingga gue sholat bumi ini. Kau Allah. Sehingga gue haji fasilitas. Kau Allah. Lu bareng itu haji, itu sholat nganggu fasilitas. Kau Allah. Hidayat wa Allah. Dunia wa Allah. Tanah Allah. Bareng mas kaji mungkut gusti. Terus kaji mabrur. Lu lepuknya suar gue. Waras kawaras. Itu cara pandangan ngomong suki. Bagaimana mungkin sesuatu yang dari Allah. Kemudian Allah malah kamu tun. Itu cara. Dan itu orang suki itu punya logikanya sendiri, dan itu logika permanen. Jadi aneh, orang suki, orang raifat itu orang aneh, orang sarah. Nah, gue gak tau raifat, jadi yang raifat yang dia. Wajar dong, aku ngulang suwi untuk fasilitas, wajar aku ngulang suwi lagi mojo. Aja nih orang ngomong, wajar pengiran Rahman aku untuk nikmat. Enggak nyebut pengirannya dong, wajar pengiran Rahman aku untuk nikmat. Kau rasa ngaji nama bi amal, terus matu rasa berkait nama bi apa? Tapi uang setan itu lebih penting disebut uang elak itu apa? Ida di surah buat apa? Bila rahman rahim, ida di surah lagi nak ida di surah wal wah terus maajat tulu kerjina lagi minuna filam. Di uang elak itu uang sih nak di surah buat. Nah awak disebut tak? Ibu isma ajat ini asing. Misalnya tu ini ayu suwi, tapi ahli api tu suwi. 20 tahun pokok dalail, 20 tahun mulang dari kiai. Ketika diomongi wong ini, Pak Yai rahmati jeneng, rahmati Allah yang jenengan kakang ya, Pak Yai jenengan mulia, rezeki ini kakang. Itu rapat ya, Pak. Tapi tidak diomongi. Kalau saya ngamali jenengan ini, saya sampaikan suger, ngibat itu, itu rosa lego dengan ini. Itu alamat wong elek, itu nak Allah disifati diri, itu rapiah. Misalnya kalau Rukin ini sebenarnya busu warga, terus Allah menemukan. Tapi ini busu warga, istirahat malu gak sih? Bawa itu pasti nyapa ini, kira-kira ya suhu, ya paham. Pokoknya karena bedanya itu dua poin, dua apa nih? Nilai. Nah itu Allah rasa menang. Rasa menangnya Allah, hakikat nilai yang kamu punya itu gak ada. Misalnya aku ngalim ya ilmu ke Allah. Aku di murid ya kesannya Allah. Kalau saya di Rukin, saya anak aku ya kesannya Allah. Aku ya raro sebenarnya senang orang. Di umat akhir di kesana Allah. Kita yurah-rah umat itu senangnya nanti kapan. Tapi bareng gue wis mulang ganggu ilmu ke Allah. Ada orang rungoknya ya kesana Allah. Terus gue nuntut Allah. Terus ini ngamal pula. Wah, ini wah. Kaya uang tak muda di miliaran. Bareng-bareng malah di muda di situ. Itu cara logika wawang suci. Ini masyurung suci cara berpikir minallah wa illallah wa billah. Ya Rasulullah Bapak, ini dua lagu api jimpong, nanti dia mirip jimpong, kan? Jadi ngarang diri, jimpong ngarang, kalau ngomong diri. Oh, ngasih ruang, sing pokoknya ini dua ilahi wa lagu. Kata dia, takon, maksudnya dia, ini dua lagu ala jimpong, sekarang dia jimpong. Tapi aku ramak juga. Waduhnya dari awal, gue ibadah yakin, ibadah, minau. Tumpah mana nikmat, ya bro, teruntuknya ilau. Oh, misalnya dia ngalim, pikirannya mengundung Islam. Itu berarti di duit kepimpinan mengundang Islam di Ilawah. Semuanya dalam konteks Ilawah. Kan gitu, di samping mengapa ikhlas itu gampang. Ikhlas itu gampang. Kalau ikhlas itu logika paling rasional. Ini dimulai yang tahu. Ini waktu dimulai samping. Ini aku yakin nak hidayat minat Allah. Alhamdulillah illadhi hadana lihadana. Oma tunna linah jajah laulah anhadana. Aku yakin hidayah sangka Allah, berarti gue nyukuri hidayah, tak itu satu ibadah. Orang kok malah yakin hidayah sangka Allah, kemudian kamu berpikir sebab dua hidayah, menuntut Allah melebih suar. Itu aneh, wong orang melok gawe, mau untuk kecebluan untuk wae, baru itu juga alasan lu. Tapi ini menungso. Kalau menurut saya, para berkata oleh pengiran menusuhi panjang terlalu banyak teman. Wes benar Quran. Wakana lintari geluman, jauhlah geluman, wakai gelime, jauhlah nakat pindun. Ini zaman kita sambil. Ini kalau kita pernah bisa pun. Pulau itu alumni ini bapak dulu, itu sering tak kumpul lo, tak kena ngaji ini. Tahun minggu di sana. Banyak juga kena ngaji pulau. Jadi uang nak wis pindah, saya tanya juga pindah. Zaman kita setor uang tua, setor bapak, kue setor kiai. Nah kalau Quran itu gak meluntir, gue senengnya rata rumah. Bisa setor gak meluntir, gak maset, gue senengnya. Tapi bareng gue jadi kiai, kasih apal Quran, semaan gue untuk sisi unggul. Jadi si pintu ini, kita zaman ngaji ikhlasnya rata rumah. Setor orang meluntir, orang untuk duit, gue senengnya rata rumah. Bisa ngopi, bisa rokok, gue setor gak meluntir. Berarti rakyat kok, gue senengnya ikhlas. Bareng jadi kiai. Apalagi Quran lainnya, bisa ini berdopo lainnya, malah ini saya nikah cici lomo, kak cici merdek. Apal ini kejahatan. Tapi ini kami esok, juga ngikir untuk prospek ini kerapati. Lu cek pinter ya, setan lu cek pinter ya. Lu zaman kita dulu malah setan ini bisa bodoh. Mereka nggak cukup orang itu. Setan itu nggak dibuat ikhlas, seberapa bisa. Waktu santri itu bodoh, tapi dia ikhlas. Wong setor gak meluncir, gak istimewa mau dia ini, terus kononnya. Kemarin tadi lapal Quran, dua murid, ada si mudang Quran yang lainnya, malah orang. Nabi bilang ini tadi. Nah, kalau nak dimau kerti, kusti, kalau saat ini tambahin, tambah pinter. Kusti dengan ilmu, tambah di tengah di desa, tanah jubro, tambah pinter, tambah pintu. Bang, jadi, tau ke kita pun rusak. Ini dunia dia, iya sama. Gue zaman jadi santri, lugu. Sama dia itu juga berhubung, orang balik dia berhubung. Salaman bagi Buddha, semua yang ngerabar-rabar. Yang beruang di ceritanya, Alhamdulillah, kita tahu salaman. Selamat datang. Baru ngerti ngalim, jadi dia itu. Kita ini perlu dihormati di orang, kita ingat di orang. Lucu. Kan lucu. Jadi zaman kita Buddha ikhlas, zaman berpinter, maaf. Padahal setan itu rapat belum pinter, mesti belum ikhlas. Jadi kami sengaja coba buat inna ibadah tidak salah kali ini. Kau laku rezeki berkurang itu mesti tetap kau lakukan. Nah Islam dimulai sangka kemapanan tahu kita ulo beli di desa Islam dimulai sangka kemapanan. Ibu kemapanan tahu kita sampai ke alami. Nah itu kira wah wah jadi kita sampai alami ismaat jatuh bila di nalar minum nafil akhir. Tapi wajah itu kira lagi nami dunia darum yakap. Kita sampai kita mengalami sakit. Misalnya kita sudah nulis suatu tak boleh pangeran. Tak boleh kenapa nulis suatu di masjid rok macam ni. Buat kerau sangeling-eling amalan. Kalau misalnya sangeling amalan mesti pulau solat, pulau zakat, pulau macam-macam. Sebab zakat tu dunia ni sopo. Itunya jeneng. Kuasa kaji dunia ni sopo. Itunya ni jeneng. Kalau nomor tua, kalau konco sakit, kuasa kaji sopo. Itu kaji jeneng. Kalau kaji, sebab apa ni kuasa? Tentang di malam. Sebab itu orang yang tidak ikhlas adalah orang yang tidak rasional. Mereka cara berpikir salah. Paham ya, orang yang tidak ikhlas itu orang yang tidak rasional. Karena cara berpikir yang benar adalah gini. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din hanifan wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa yu'adzibu dzalimin. Jajaran ikhlas ini juga, wong kita ning dunia itu orang tenang. Kita ning dunia, dua tonggo suket pertamanane lupa, dua kolang. Terus kue oleh jalanan tok ning kono, tanpa diloroi, itu kue seneng dora. Yo kue nyipati sing di rumah lomo, perkara ning olah no jalanan ning omahe ning pertama. Yo kita tu oleh jalanan ning dunia Allah, rukin pe jeblan ning parang trite dora no sing loroi. Saya bengah tengok ni gunung, gunung itu, orang sampai orang berkelor, apa ke? Ia apa kita di sana tenggelarai, tenggelarai itu orang rakyat lepas. Lo kan mestinya wes ngono tau, apa mau ngono tau? Gue tu tuh nyipati awal wapi anwar ko, waf awal bukan jula. Sebulan malah orang api antenan, nang ngono suar, ngono orang luar, lu kan aneh. Jadi foto kata tanggam yang diomati bagi perjuangan api ada tak pernah sekali dua yang orang yang tidak apian lucu kalau lu sarap kalau lu sarap kata kerjanya nopo sarap eleng tulis sih gua nengok sarap buang rayat sarap lu Orang yang ikut pelajaran, orang yang hebat. Orang yang hebat. Orang yang hebat. Setan itu nganti kalah, itu sampai orang-orang. Ini kalau cerita tak habis ini, mas. Kalau itu nanti ngipi ketemu iblis. Kabel lama pasti tahu ngipi ketemu iblis. Ya setengah sadar, setengah ngipi. Kalau cerita ini, kita tahu menjadi jelas iblis. Sekarang ada Imam Ghazali. Imam Ghazali cerita kabel lama, kita tahu ketemu iblis. Itu kita lagi, semuanya ada yang tahu ketemu setan, kita tahu ketemu lama. Kita yang kabel lama, kita tahu ketemu lama. Kalau tidak ada apa-apa, kita tahu ketemu lama. Di sana ya orang apa? Jadi kita diure ulama, kita ada tahu ketemu tapi mana apa? Setan itu fokus. Ia ini miring dan macam di cinta ini cerita tentang siapa cerita tentang macam jelas itu. Karena cinta ini masuk ke macam. Pak ya, kamu tahu saya, ya saya tahu kamu setan, ya saya tahu kamu setan. Sama boleh. Kalau dari kandung perjanjian di jenengan, maupun wiritan di jenengan, waktu lantan dan ulang maupun umat di jenengan, itu diulang. Aku janji rasa tidak sudah di jenengan seanak dirinya. Ya ini enak tertarik. Wah enak, uang kok dijamin tercipta kegaguannya, wah setan. Selama ini setan ada ke problem, ada ke apa? Ya ini tempat uang, uang enak tertarik. Terus ini, setan enak bodohkan. Setan enak apa? Terus ini sumpah. Ini pangeran, ajaran ini bakal tak umum lo besar-besaran tak ulang. Dari ini setan terus pasar lo mesti anda ini mire. Terus ini dihada dari karena ilmu anda tentang ikhlas, aku kalah. Terus setan itu nunggu. Itu nunggu no. Setan itu berkali-kali ketemu Rasul berkali-kali. Dia sampai ada perjanjian. Jadi setan itu ngapi ini, dia itu hanya dia tahu jadi malaikat, dia mantan, mantan, gue tak nunggu. Setan itu kondo dengan kancah-kancahnya aku raih suara seneng ulama. Dia juga seneng ilmu itu setan. Jadi setan itu orang paling dekat ulama. Mana pas ulama auto-auto ke ekstran sekarang ini tambah apa. Lo kok dari ke teori, ini gue kalau berapa lima tuh. Zaman kita ngantar Al-Quran setor dulu gak melukis. Zaman mondo, sama kiai sopwe gue tutup. Seneng meraka ruang, gue itu nyutup. Ini barangnya sapa Al-Quran, gue kelari kemarin. Lho kok malah koma? Aneh tuh. Aneh. Kudunya kita bayar lah. Jadi nak tuh si mana kudunya ini ngerti. Gusti zaman muntar mubir monsos seneng ikhlas. Mosok mun bosan muntar bosan. Ya betapa butuhnya saya. Gusti buat latih hati yang kudu buat latih. Gusti buat latih saya dia tak latih tenang. Gusti kalau zaman ngaji son rekit kitab seneng kira karuan. Maksud saya ini son lopuk malah raih ikhlas. Kudu dilatih terus dibombar sih. Jika setan tidak punya ruh. Tapi sekali khabir nafsi diprovokasi setan dia tertarik. Kau mau ngalim, mau ngapal Quran, santri mau ke rumah semak, ke apa gini-gini saja. Wah itu setan. Ini mana kok? Ibu tahu, jika mengenai saya disyatin, wau di tiga roti ayak. Ibu tidur, mau songkot, tinggu panik. Kau setan di wudhu, menurut di masing ini. Nanti masyur ya, kata kiai, nabi jatuh, nopo, mukot jimai, yang kitab-kitab. Maaf, nopo, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma'kunna linah adhiya lawla anhajana. Ya Allah, jenengan yang hari ini hidayat ini. Sumpah membuatkan hidayah di jenengan, tentu kita gantuk. Wah, ini ngeleng-ngeleng. Jadi, bandingnya mu'amalan di Allah, itu bandingnya mu'amalan di manusia. Kalau itu sah. Kau Allah nak gawe tampil yang salih dorot Allah Rasulullah. Dorot Allah masalah Rasulullah itu tetap digawe contoh manusia. Salih dorot Allah masalah Rasulullah sini syuroka umutasya kisu nawa Rasulullah salamal li Rasul. Salih tawiyani masalah. Jadi pengiran dia contoh gini, wow. Aku neng dunia kok diolai dolanan ngomai wong suke. Oleh nganggu kolame, oleh nganggu macam-macam ini. Aku orang ngarang diopah. Cukup oleh dolan wis matur. Saya ini aku oleh dolanan yang bumi ini Allah, yang kekuasaan ini Allah. Ujungnya sudah tua, terlalu sangat dari jiwa. Jadi kita ini naik ke dolan, tapi kita pun naik ke dolan. Saya ini Ruben marah ini. Dolanan di Jakarta, di nomornya uang, telung dino. Telung dino mau dipakai besar. Asisnya di kos-kosan. Baru boleh matang doang, ini rapet-rapet. Terus dia disukai dengan telung dino, tidak ikut mati. Lu di rumah pengiran tahunan biasa-biasa. Jadi aku nunjukkan anak pangeran itu. Di sekitar kita sampai menulis di Nebna Tolong Dino di Jakarta, di perantauan. Itu oleh maturnya gambar. Tapi kita nginep di bumi ini, Allah berat puluh-puluh tahun. Biasa-biasa. Jadi aku penyakit setan. Setan itu pinter. Pokoknya bangsa yang terkait Allah, orang diprovokasi, menganggapnya biasa-biasa. Tapi tidak terkait manusia. Berlebih. Wajah di tabu wajah di terawah tahu itu isma azab kulu kuladi yang lain minuna bilah tapi wajah zikir Allah di nabi budi itu aku biasa sampai nanti nanti wajah saya tak mikir bukan nabi itu sama wajah sama tu orang tak pikir wajah penyakit dan kulit lah cuma wajah sama Allah di dalam diri sampai wajah sem mana kalau suka kita tinjau ngaji kulo sini hati tu kalau sini hati tu itu aku lucu ya kita ni aku lucu sampai menulis semua amal HP. Kau tinat nawang dalam dino jika imangan jilid mungkin tidak kadang dalam dino senangnya berber. Oleh matur nuwun yang tidak anak putu, anak ambek ceritani, ambek pak ibu sing ambek jom bisa uni Jakarta di rumah tiku. Tapi ambek pangeran di rumah mulai dicek, kira kewasian mon. Tidak anak ambek pangeran di biasa biasa, kau ibu berapa? Kau dibilang misteri. Jika famin jazai iya ke ala to'ati anro dia halaha anro dia kalaha ini dibalik ini malah kalian hikam kafal amilina jazaan maruwa fatihuhu ala kulubim kafa cukup al amilina ing piro-piro wong sing lakoni apa nih jazaan piwales wong-wong sing lakoni itu aduh cukup untuk piwales apa ma perkara gua kang utai Allah iku fatihuhu iku zat sing buka ning mak mesti hidayat ala kulubin ing atase ati ne wong akeh piye to ati ing dalam tokat ning Allah cukup wong sing lakoni tokat iku nganggep wis entuk piwales mergo dekne sadar Allah buka tokat ning ati ne dekne wa malan perkara gua kang utai Allah lumuriduhu iku zat sing nyampe no tokat atau sing nyampe no mak mai sini dia tokat murid itu tidak senyampe nomah manu sini tu alaihim engatasi al amilin rupa-rupa nih min wujudimu anasatihi min wujudimu anasatihi sangking wujud merasa asik be Allah mu'anasan biasanya yang suci min wujudimu anasatihi sangking asik wujud mu'anasan be Allah jadi maksudnya ngasihnya. Jadi kalau berasa balik pun matur, pokoknya nak mu'amalah dari pengiran, bukan dino dari mu'amalah dari manusia. Misalnya jenengan di Jakarta, jenengan di Budi. Jakarta itu luas sekali. Dari itu gue kebuka roh alamat simbok 7. Itu lagi roh alamatnya senang. Alhamdulillah alamatnya kecekal. Nomor HP ini kecekal itu senang. Dari itu untuk angkot di jurusan tertuju, ya gue senang. Barang-barang ketemu omah ya gue. Kamu gak pernah terlintas dari ilmu yang kamu ketahui dapat obat. Kamu tidak terlintas dari ilmu yang kamu ketahui untuk obat. Kowe boleh alamatnya kancamu, terus roh. Gue nomor HP ini kecekel, ini buku, keselip, kecekel. Semua ini raka ruang. Dan gak terlintas untuk obat. Ya bodoh, kita bisa ma'rifat. Wah, aku diri seneng. Alhamdulillah, kok saya aku kenal pengiran. Alhamdulillah, aku roh pengiran. Lha iku dadi piwalese wong-wong tok aku dune wis tenang ditegur roh bengi atine kebuka roh. Iki bolak-balik wong-wong sing ngene tok aku aneh kabeh. Marme nak entuk. Marme nak entuk napa? Jadi kita memburgerjut betapa salahnya orang enggak ikhlas. Iku wong sabun kabeh wong enggak aneh. Paham ya? Jadi iku hebatnya wong-wong sufi dadi piye dicuk wong sing ikhlas kuwi diteror, ditekan, dikai logika. Bahwa anda ini cara berpikir salah. skeptis. Cukup wong-wong sing taat iku dekne cukup nanggep alhamdulillah atiku kok dibuka taat, atiku kok dibuka nyaman mek pengen. Padahal hal yang sama bisa kita lakukan antar manusia itu mau. Kowe nek ning Jakarta golek alamat ketemu. Ketemu kancam sing kok tuju. Padahal kowe kancam sing kok golek kok kanca akrab, ora tau terlintas kok nyamoni kowe wis mau ketemu kanca akrab. Iku kowe seneng tanpa terlintas kepen tok opah. Lho saiki mau amalah mbek pengiran sithik-sithik njaluk. Ini kudu kapal amilina kerjaan mahu fatihuhu ala kuruzim beto asih wa mahu amuriduhu alaihim min wujudi mu'ah nasad. Bon, bu. Jadi itu apa tentang ikhlas. Dan ini kita menyontoknya yang lebih ekstrim. Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu awliyat fa'abito atihi wuru jal uku bati anhu pamako masih haki awsofi. Man tetapani wong abadah yang nyembah sapa man ing Allah. Wong nyembah Allah lise'in korona demi perkara. Yarju kang arep-arep sapa man ing Allah ing sek minggu sangi Allah. Wong nyembah Allah korona berharap untuk perkara. Misalnya untuk swarga. Awliyat fa'al tau supaya nolak sapa wong bitu atihi kelawan to'at ning Allah. Wuru dal uqubati ing sumekane sikso anhu sangi man. Utawa niate to'at itu gue nolak agak namanya. Niate to'at gue nolak nopo. Jadi to'at itu krono kepen nubu suargo. Utawa wedi nubu neroko. Sama koma mengkorak jumeneng sopo wong. Sama koma mengkorak jumeneng sopo wong. Di hak di awsofi. Ngelawan hak-hak sifatnya Allah. Sama koma kepadu karora jumeneng sopo wong. Di hak di awsofi. Ngelawan hak-haknya sifat-sifatnya Allah. Sama ini kita balik dengan Islam. Jadi kita nyembah Allah karena kita ingin di suarga atau di neraka. Berarti kita tidak mengerti eksistensi ini Allah subhanahu wa ta'ala. Wong umpama Allah orang gawe suarga neraka, ya wajib buat doa. Sudah balik contohnya yang menusuk. Kita nak duwe kiai alim. Saya rukin di semaya aku. Ya ikhlas. Gara-gara ngalimi itu sebagai no kue syukur di semaya. Kue ratau terlintas di upahi tahu. Lusa itu ingat mai pangeran malah terlintas untuk misalnya saya kenal presiden. Alhamdulillah tahu salaman dengan presiden. Aku alhamdulillah tahu oleh dolanan yang istana ini presiden. Ini gue hehe gue senangnya rakaruan. Tapi pas mau amal abe pangeran malah dididik jurna gue. Perkoros. Nah sampai tangkut. Kenapa gue jenengan nyontok nama amal abe hukum? Mereka Allah itu di alasan adab. Di kalau saling melihat, Allah juga alasan mengajar uang tak usah logika itu terbangun secara masal. Kalau saling melihat, Allah itu ekor hujah tak usah logika itu terbangun secara apa mak? Jadi seperti Allah ya ku nalinah si Allah mau hujah pun besar. Jadi Allah anggap ibadah itu logikanya dipadakan hukum sosial. Supaya hukum sosial ini mapan yang pikirannya menusuk. Engkau nak menusuk itu salah Allah juga hujah. Jadi misalnya mungkin kok, tapi Allah salah. Tidak apa-apa, saya ingin mengatakan, saya ingin mengatakan, saya ingin mengatakan, saya ingin mengatakan, saya ingin mengatakan, saya ingin mengatakan, saya ingin mengatakan, saya mobil, mobilnya akan mengubah saya, apa saya mengubah mobil, saya ingin mengubah mobil. Saya ingin mengatakan, omah yang buat resi itu, apa saya ingin diri si omah, saya ingin diri si omah. Saya ingin mengatakan, aku malah aku yang tuntut, wah, itu senang model apa? Habis. Jadi, kabeh amalan yang awal, itu ada tundi ini, ada padanan ini, ning amalah antar mah panggiling ini mergo dinggo ibqaul hujjah dinggo napa iki sing masyhur ning hadis sofa dene iki sing masyhur ning hadis sofa iki rumono tenang ini suatu saat Rasulullah dan para sahabat jalan-jalan ngerti seorang amat tuh wong awam lugu pembiso iki hadis sofa iki lan ibu mulai nang tandur iku cara mereka apa? Pawon di mana itu deh? Ngaku kayu gitu apa ya? Keren gitu. Cara gue pawon dulu tu. Kata gue dulu lah. Ia lebih mana? Mereka pawon tu sing tiga gosok tu. Tak bangunannya malah rakaun. Jadi namun itu ya gosok banyak ni. Pawon tu sing tiga gosok tu sini pawon. Kembang nanti aneh. Umumnya buang ada yang pawon tak bangunan dapur tu. Kamu kan mana? Keren. Keren tak keren? Gracias. Ini bisa nyata, kalau mau untuk hadis itu harus tenang. Setiap ditiupi, diseburi, kan banyunya bulat-bulat, atau gedenya bulat-bulat. Itu anaknya cilik, ya, rasanya di sekitar umur 6 bulan atau 7 bulan, dicekap di gaun mirip. Engkau anak gedenya sudah stabil, diparek nonek, mereka bicara saja, kupas goreng, kupas goreng. Mau nonton itu terus. Rasulullah bilang, baru Rasulullah bilang, itu manis. Ini kisah nyata, segini, ini macam, manis. Ternyata saya ini sebagai contoh terang dari pengiran, di desain pengiran. Padahal yang Nabi banyak, ada sahabat banyak. Tetapi itu itu anaknya juga. Masuk ke Nabi. Memang macam orang gitu, ya di atas. Tanya Nabi itu juga. Ya Rasulullah. Jenengan gawe ajaran. Bahwa Allah itu Arhamur Rahim. Bahwa Allah itu Arhamur. Apa engkau tahu? Aturah. Maksudnya aturah. Apa anda berpendapat bahwa seorang ibu membuang anaknya di api itu lah dari Nabi. Tak mungkin seorang ibu membuat bayi ini kerengol dengan api. Bukankah anda mengira oleh ini zaam tadi rasulan zaam tadi orang Arab orang belajar. Bukankah anda mengira bahwa Allah luwe welas minal wali jadi biwaladi. Jadi kan sendiri kan yang punya ajaran bahwa Allah luwe welas timbang seorang ibu. Kau di Nabi malah ketiru. Kau di Nabi tak tahu jarak wajib Nabi malah tertekan. Tapi jawab, naam. Mak ngono ra usah ngono ben neraka dong. Wong awal wa arham wong nyatane ra ono wong seorang ibu gua anake ning neraka. Nak awal luwe welas dibanding seorang ibu, nak ngono ra usah ngono ben neraka. Ya pun mung pamit, sora pas wa penane. Kok kok iki kaya masuk akal. Nabi jawab, kudune iyo. Tapi hanya kudune iyo, kudune iyo. Terakhir Nabi ketika si Sabit itu mau ngirit, saling tahu saya kubirat, saya nak menunjukkan ilah mansar Jawa. Saya ni awal orang lupa, wong rok. Mari wong itu nyemplung rok. Jadi gampang ane, kaya mau erokin, tak tahu nak erokin yang kini tadi. Erokin kiri, eh betul sil. Jalanan apa? Nah ini betapa tradisi Nabi itu mempergandingkan mengamalan di awal, kaya mengamalan di menunggu. Perbandingan itu nazar itu atas bawah nazar. Dan Allah juga hujah ketika mengajak kita sumpit. Mereka juga berbanding. Jika mau misalnya kita sering tahu itu, tapi ini mengajak. Yo ngalai teko. Pokoknya terbang ngalah. Yo pas sampai pengeran orang ngalai teko, orang ngalai ngajak, malah kepingin ini. Kok aneh, sarap. Pokoknya tak bumbar deh, ini sampai di mari saja. Lo nak ngandani santri-santri ini, bapak itu tua itu ya ngomong. Mau saya ini doa itu, saya maksimalkan doa itu, muasih, mati terus begini itu. Ya gue setor bapak uang gue nambil setor gak meluntir gue senengnya raka uan kalau kanca-kanca ini sebuah siswa nyanyi anak gue meluntir gue rak meluntir aku macet gue rak macet terus nyanyi gue kayak gitu jadi kiai jadi cucu gue di rumah nanti gue malah nanti gitu mau ya Allah bagaimana ilmu saya tambah ya ilmu ngadepi setan gitu Allah kalau setan ada profesor gue tambah tetepin setan ada sinal kan bisa gini ini belajar setan ini kiai ya, para kiai itu setan ini pun masyur, setan ini kiai, para kiai ini mata aktoka ashadaka birong wa mata mana aka ashadaka kofrom fahuwa kikun lidalika muta'arifun ilaika wa muqbilun fi wujudi lukti iya'li ini populer ya, makalah ini kan mata akto sumangsane paring sapa Allah ka ing sira. Nak kowe njaluk terus ambe Allah diparingi. Ashhadaka mongko meruhna sapa Allah. Ashhadaka mongko meruhna sapa Allah. Misyatna sapa Allah ka ing sira. Ashhadaka mongko misyatna sapa Allah ka ing sira birohu ing apiane Allah. Birohu ing apiane Allah. Nak Allah kue jaluk kok terus dikei. Kau Allah kepengen ngenalno si kibate sing apian. Dan kue jifati Allah wapian. Kau kue jaluk terus dikei. Tapi wa maka mana akalang semangsani nyegah sopa Allah kain siro. Asyada mongko berarti misyadno sopa Allah kain siro. Kau lalu yang sifat keperkasaane Allah. Sifat isomeksane Allah. Sifat dibdayane Allah. Fahwa mengkoti Allah fikul lidalika ingdan sekabiannya mengkono-mengkono iktok lan mandi Fikuli dalika fil etok wal mandi. Fikuli dalika yang dalam mengkono-mengkono al etok wal mandi. Cik pasnya kei, cik pas ora kersonya kei. Iku muta'arifun yudat sing kerso kenal. Muta'arifun yudat sing kerso kenal ilaika maring siro. Wa mukilun nandat sing madep. Madep biwujud ilusi kelawan sebab. Wa mukilun nandat sing madep biwujud ilusi kelawan wujud. Alusi opo. Sifat walasi Allah alaika inatasi siro alaika inatasi siro ini masalah sikap ini masyur ini misalnya nyata kalau misalnya jadi kiai nyewon pangeran bisi kalau nyewon gajah santri yang kontrol ngaji kalau kepengen diri santri kontrol sama ya anggapnya aku diri santri kontrol sama kontrol ngaji kalau ya anggapnya Allah hapian nyatanya aku pengen di santri masih rupun misalnya di santri. Tapi misalnya kita kerja di santri, ya butuh syukur. Ya Allah, betapa lemahnya saya. Mengduwe karpe rakyat sampai. Ya. Pancen jenengan sing dijaya, jenengan sing moro kuat, moro agung, sing entok non jenengan. Jadi kudunya gue bangga, entuk ya bangga mergoroh na Allah hatian. Orang entuk ya bangga mergoroh iku lemah gemulai, orang iso ngatur alam raya iki. Sing sakit ngatur nama Allah subhanahu. Lah, iku iso nyifati Allah apian ya ibadah, iku iso nyifati Allah alkohol ya ibadah. Tapi kita ini oportunis, karpe nyifati Allah apian toh, tapi ora siap ambek nyifati Allah alkohol. Kudune nek kowe teleng Allah tenan yo siap nyifati Allah anafe, tapi yo siap nyifati Allah abdur, sing nek ibu mador. Kowe yo siap nyifati Allah almuiz, gak sing ngangkat derajat. Tapi kowe kudu siap nyifati Allah almuzil sing ngedekno. Kita itu oportunis, karena Allah sih ngapi anda. Karena kalau nanti wiridan ya terjauh Allah, mau menjalan rasa gawin rokok, itu kalau malah orang kasih loyal ke jenengan. Terus menjalan jalan rokok malah rokok. Umum masih fatin jenengan mau gak furon tak nih buat mencari sakul. Kudua nasi dijual ikop berjaga. Kenapa? Jadi misalnya contohnya gampang ini, ada seorang raja, sing misalnya mau ngekei hadiah, tapi gak jual penjara, rajin kekuasaan. Iku napa apian mesti wong komentare. Pancen isane apian ora iso nyekso. Tapi nek raja iku iso nyekso. Yo duwe kekuatan nyekso kok tetep apian luar biasa. Wong iso nyekso kok tetep. Tapi nek dhekne ora iso nyekso mesti cara berpikir ora. Al durakane ra uwes. Dhekne ra di perangkat kanggo apa? Kanggo nyekso. Jadi Allah di perangkat kanggo nyekso iku malah nunjukno rahmane. Wong di perangkat kanggo nyekso kok gak nglakoni. Sing-sing go perangkat rahmah. Kena kembali senang pengiran. Jadi misalnya saya ingin ini cara berpikir anda. Saya ingin Allah di berdek, bisa nyambut kuih. Saya ingin Allah di malaikat yang manisya ini gempa, bisa gawe gempa. Saya ingin Allah bisa gawe tsunami. Jadi beberapa potensi adab, sekarang Allah kan mengendalikan itu semua. Potensi apa? Adab. Tapi prakteknya kayak di baro, sesu ngopi. Bumi-bumi ya pelan di bujung. Jadi semuanya di baro. Berarti potensi yang digunakan Allah, namun potensi sifat roh. Padahal kita tahu, sekarang juga itu gempa, sekarang juga itu tsunami, sekarang juga bisa ada musibah. Tapi ternyata itu semua tidak terjadi, yang sering terjadi adalah ini. Mana orang-orang yang alim-alim, yang sering mengucap Quran itu, potensi itu dihitung, terus tidak ada syukur. Potensi itu dihitung, terus tidak ada apa? Syukur. Ini waw kata yang surat tabarok misalnya, meskipun kita berdino mangan, tetap eling. Amman hadal lagi yarjuhukum inam sakam, bagaimana logikanya. Iya, umpama ngejar yang biasanya kayak rezeki kue, tahu-tahu saya kira sini dikep. Jadi kon dilatih. Misalnya saya gitu iso aktif ya, iso aktif, iso ngombe. Tetap gue nggak ngerti kak. Kul aro'aitum in asbaha ma'ukum gawron sama yakikum bima'im. Saya gitu buat pikir, umpama banyu justru ditarik pengirang. Apa gue iso nekak nanapa? Itu sih disebut begini ayat. Kul huwal qadiru ala ayyafasa alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqakum ba'dakum ba'da. Saling Jogja iso gempa, ning Aceh iso tsunami. Lu gempa ning Aceh iku mau mateni wong 100.000. Tapi nak perang saudara zaman tragedi-tragedi Pol Pot itu rong bisa apa? Tragedi Pol Pot Khmer Merah ini rong bisa. Bahkan tragedi PKI, mana orang yang menghitung sekitar 1 juta orang meninggal. Jadi mulai kulo nak yen ana gempa ning yo sing mati ku mesti dibanding kerusuhan antar manusia. Lha iku setiap saat iso terjadi. Jadi orang Timur Tengah itu enggak makmur, naruh orang Indonesia ngenyek. Jadi ketika Mesir dikaya kerusuhan, sedina yang mati biru. Syria, sedina yang mati biru. Libya itu pas kerusuhan, satu hari itu 20 ribu nyawa melayang. Rasanya termasuk presiden. Namun itu yang bisa terjadi di Indonesia, aku juga angan-angan. Wayubi, kobak, jokum, baksa. Kul, ini mau Muhammad. Wal qadiru ala ayyab asa'alikum agasa min fawz. Apa yang menggawai azab lewat langit, misalnya sampai berdek. Amin pasti anjulikum, kaya gempa, kaya tsunami. Utawa kematian itu rakrono gempa, rakrono tsunami. Aw yaldi satum syia'an. Antar kalian digawai beberapa faksi, beberapa kelompok. Wayudi kobak dohum, terus gara-gara salah paham, gara-gara video ideologi, antar mereka semangatnya membunuh. Lalu itu ya bisa terjadi, panggil itu, kenapa? Berarti kita ingin cerita ngaji jamaah ini disyukur. Mereka antar kalian bisa saling bunuh. Mungkin gara-gara bidul si ahli sunnah bisa saling bunuh. Gara-gara bidul Kristen Oktober sampai sekular bisa saling bunuh. Islam moderat sampai salafi sampai macam-macam bisa saling merisik, saling benci. Itu setiap saat potensi itu ada. Disebut awyal jidakum si'an. Atau Allah gawe kue beberapa si'an, beberapa kelompok. Wainti kubak dokum antar kalian saling menikam, saling. Nah potensi adab mulaiku Allah mampu gawe. Tapi alhamdulillah nanti saya iora tidak. Kita baik-baik. Lah kudune kue luwe syukur ning Allah. Mergo iso gawe ngono kok teora tiga. Ojo ngenteni nek digawe tenang. Kok kabeh surya kuwi digawe tenang nek. Mun wae iki kubak. Lan apa wae iki kubak dukun mbak sana apa? Paham ya terus kula subon pentingnya ngasih hikam gini tuh sampai potensi ada buat misalnya kayak rumah yang kota kasil tinggi mungkin kecelakaan yang dalam ya mungkin lu justru bayang nono kecelakaan udah cek nono kita sekali untuk tujuan syukuri gak karu waduh kalau tujuan mungkin dia mulai minggat ya mungkin tengok-tengok ini ngomong mungkin jadi yang ketekan alhamdulillah kecil-kecil ini ngomong kan minggat itu syukur mereka potensi minggat memang ah. Dan potensi minggat ada itu juga alasan syukur setiap saat ini cek nengok. Nah jatuh bujus lah, penting orang apa? Paham ya, tetapi mata atoka asyadaka bisa. Wa mata mana aka asyadaka. Bina Allah nganggu sifat api aneh, kue syukur. Nah Allah nganggu sifat pemaksa aneh, kue ya syukur. Mereka juga pangeran sing Al-Qasar. Pangeran sing somaksa berin. Jika kita tawaduk, kita ngerasa doib, ngerasanya Allah ta'ala. Jadi ngerasa syukur, ya ibadah. Ngerasa kalah sampai pengeran, mergo kita doib, ya ibadah. Lanak kue wismoni, kubawa fi kuli dhalika muta'arifun ilaika wa mukbilun biwujudi lutfihi alaih. Kenal pengeran sangka sisi api, ya jadi ada syukur. Sangka sisi Allah kohar, kue jadi ada tawaduk, jadi ada ngerasa kue doib. Lakabem, ini kudeti ini ibadah. Mane pengasih hikam butuh jadi wali. Ngasih hikam orang wali yuk keliru. Anggil lagi jadi masyur. Iyan Mbak Dula Salam nak santri ngasih hikam bisa oleh. Ini ngasih hikam orang oleh. Hikam lu kita pe wali. Jadi ngasih hikam butuh jadi wali. Ini mas masyur. Aku mas. Bisa saya ngerti anak mau ngasih hikam. Tak mau sewa. Wah anggap baik kalau kata jadi nama. Misalnya nunggu. Pak gue mau ngasih hikam. Mungkin jadi wali. Kecuali orang-orang, jadi pejabat ya orang. Jadi pejabat apa subhat, jadi gue oleh, maksudnya jadi para pengiran apa? Tapi di rumah orang, di rumah orang, di rumah banyak kan barat apa? Gue nanti tanggal di tiang. Gue misalnya wonten tiang yakin nak jenengan wali jenengan bangga atau orang. Tangkemmu, ya bangga wali jenis wali, rasa jaran di wong-wong itu wali, tangkemmu, anak-anak. Lagi yang kesan. Jadi menurut saya itu wajan kafe. Nah orang orang cara ni wali sekecil dan orang kuali kalau orang khusus belum nak belum orang tu jadap cara orang wali tu gue nyanyi. Tapi nak para kerja pun perlu juga para kipasi, para gubernur, para presiden. Bukan barang menunggu sah presiden gubernur dia lebih penting saya kita para pengen lagi gue nyanyi. Aku tidak bisa. Gue sekecil wajan tak boleh. Para pengen orang kan para, pengen pengen ada para. Banyak anak nu akrobu ini minat kabel. Wah, ini pengiran yang parah. Kau ilah salah ka ibadi ani pak ini. Nah, tak lagi pengiran. Jangan mantap bersalah. Mantap mempengiran dan Allah waliul ladzina amanu tanpa muak. Ya, cuman ya. Nah, yang wali-wali yang ingin ngabungi uang tinggi ada berapa benar barang wali. Aku saya ada barang wali. Wali-wali yang buat idola nur panas sifat sejarah. Aku mesti merangkak. Ya, cecil lebih idola merangkak. Sebenarnya setiap orang mukmin itu wali, wali-wali kalau rukun itu wali. Tapi wali itu ada luar, ada wali mereka sifatnya Allah. Yaitu Allah sakit, disebut Allah waliul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati. Anggap kowe wis ora sesat, tapi wis jenenge wali, mereka cinta Allah minadz dzulumati. Jadi kabeh wong Islam artinya wis wali. Cuma istilah teng Jawa wali ku wong sing parek pangeran sing duwe keramat terus ana tambane sing populer diakui publik. Jadi lucu orang wali kok sarate diakui apa? Tarik konti. Orang wali kok butuh persetujuan publik. Lho apa sih hak birokrasi sing kanan wali Allah ya wali ora. Allah nganggep wali kudu ono persetujuan. Bangunnya Allah presiden butuh persetujuan DPR tapi wali kok butuh persetujuan apa? Malah aneh. Zaman akhir aneh. Akhirnya ke wali diciptakan. Mau berjelas wali ini saya berubah khusus berang tahun terus dia maklar sikit-sikit. Itu lo nama? Ini maklar yang lancar, itu wali. Terus sesuai konangan, terus semuanya nanti bergudal. Sesuai terkonangan asli ini. Pada saya tahu ngucap, tahu ngidul. Ketun aku. Sebelum orang wali. Terus saya kan masalah kau yang sopok. Ketun aku. Terus itu ngucapnya salam template lo. Ya, ketun. Maklar-maklar wali, jangan nanti mobil yang maklari tekan wali, ya bukan apa? Tempat rusak. Kok gak bisa dikitun? Dari salam nanti, dari selimati-mati, apa? Dan wali tenan gak ngono, kita gak tau ngekei, malah ketun tuh, bening asli kita sedikit, kalau jam 2 kaget bayi wali, ikut. Iwak jadi pengiran. Iwak wali tenan. Ini zaman akhir, itu kacau. Wali kok butuh persetujuan apa? Bukti ini yang sewan agak bis-bisan terus dianggap apa? Wali, bukti ini yang sewan? Wali, bukan sewan agak, bukti ini sewan agak berambil ya. Nanti sewan agak berambil ya. Apa gue anggap itu macan wali, kalau wali bergerak di sewan? Ukuran, enak, agak ukuran lucu, menurut saya agak ukuran. Nanti ada yang bisa jadi sewan, ini kan agak wali dengan orang takut aku, kok tak takut ini pengiran. Melayani itu wali hilang. Karena orang nak wali jadi begitu. Kau wali, jadi nak orang. Daftarin tak dulu orang no. Tak dulu ni jiwan jiwan itu daftar. Tak dulu orang no daftar ya. Marah tu orang no kemana dulu. Cepat dengan orang no kan. Daftar wali kau no. Tak dulu yang pojok orang no sini. Macam tu paling apa? Bunyi. Jadi wali maksudnya ngomong wali dengan ini bukan gitu. Setiap yang mukmin tidak ada iman dia wali. Allah wali ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati. Kabeh wong saleh itu mesti inna wali ya Allah ladzina jala kita wa huwa yatawallas sokri. Itu oleh yang jadi ngaku wali. Itu mak ning Jawa salah kaprah. Biar wong ngaku wali dia tuh sombong. Padahal dia boten. Dengan kita ngaji ngaji berarti untuk hidayah. Nanti hidayah berarti kekasih. Kalau pas masuk masih ya korupsi ya mesti ya kalau umat mana jadi kekasih. Ngomong kita kan kanan kiri oke loh. Jadi yang masjid ya gelem masih ya. Pengajian siar ya gelem tapi berembang tomak ya. Jadi pokoknya ya memang kanan ya oke kiri. Itu rapopo. Tapi ya. Sebenarnya wa akharu na darahu idunubihim kholatu amalan sholifah wa akharu na sayyiah. Di zaman akhir umat kanjeng Nabi mesti dikelai itu. Ya sholat ya gelem, sayian. Mana dia kan jago lo bronde konco, pengusaha gede wis wong iso ke. Iku anak iki ae, iku ben iki. Ora tapi nak pengusaha nak kali ra karuan ya alasan. Aku itu bapak, semua antar lu siswa. Aku kok men mesti yo akeh mak matre ta yo. Tapi kok ana kurang ajar sebelah yo gelem. Aku sudah pengiran bapak, amira pemerkawe dua ingka nafsu pisan fatwa biru. Ada anak kiai, kan tak dia bilang sama Tuhan, kok kan harus itu elek fatwa biru, jadi aku mantap. Baik, suka, yuk baru kata Allah mana kan? Balen. Nanti saya kirim kasih deh, aku kirim kasih bapak, aku satu ditangkap mau kasih bapak terus. aku sadar kok kita kasih lu di tongkolak wong alim. Tapi wala kiai itu tadi ini tadi orang ini bisa didomo, dia bilang sama Tuhan, wah ingkar aku bisa. Mantap. Jadi nama kami babal berjual, jadi mentang-mentang saja bilang sama Tuhan, wah ingkar aku bisa. Ada tugas Tuhan, wah enak elek jadi cuci. Itu kena cuci. Sumpah-sumpah sih, kan sudah bilang sama Tuhan, wah ingkar aku bisa. Tak kau nomor kau tidak rasanya sih. Juga aku sih tak mesti ada bapak. Enggak aku disek melarat saya ini juga. Berarti kalian pakai ruwe. Aku disek melarat saya ini dua juga. Mari main cara maksimal. Pak uji ruwe. Mung duit neng tanganku. Sangat saya kalau langit wes seblok. Berarti wes pas kau bisa nih wes pas kau hir gue. Jadi ini selama ini indikasinya sudah. Jadi kemarin ini cara berpikir indikasinya sudah. Jadi aku melarat. Saya ini juga. Berarti kan pak. Main cara apa kalian? Ya rasa duit maksimal saya juga tahu. Jadi beberapa indikasi menunjukkan saya ini sudah itu semua. Itu GR itu berpengira dan harus kopisan ya. Tapi jangan ngomong dengan aneh sih. Dan akhir tahun bulan aku celing pak. Bapak itu imamin masjid di sekolah cilik itu celing. Ibu ibuku nak anak telak pisah di masjid itu juga sih. Santai juga itu ibu. Bos ya, aku deh. Tak lagi suka yang lain gitu, kiai-kiai salah kayak aku itu, mus, mau nengen pun. Mana saya gitu, nabi cerita nabi nengen kecil agak tak ada apa. Mau paling pun rawat, kue kita pun. Jadi ni saya baca lagi nara kiai lebah, oh orang apa, aku kondo, kira ini sofisan pasal ini. Jangan digoda lagi jadi sofisan. Oleh pun orang itu, kau kondo. Telepon, anak kiai, butuhnya kiai, nak, tapi betul. Ibu kerja jalan, terus sisa-sisa soalnya bapak ibu saya kegol. Terus jadi pengusaha kayak mana ibu kerja tu, jadi si mama berpan wajib ibu iritan yang tinggi tak. Ya, nenek saya tu, sisa-sisa kesalahan saya tu. Amat bermakna tapi tak pasti nak. Bukan macam tu, ni kamera soalnya mana. Jadi ni orang tua aku jadi kalau yang mengira macam nanti saya berapa kali jadi semua melalui. Tapi kena liane itu kesuwen pak. Nanti liane yang pengirang kan waktu satu jam telu. Abot pak. Kita itu yang rasional yang masih bagai apa. Papa-papa yang gak baik itu dipilih yang rasional. Tapi lo atau lain kan tak kau ni. Tapi satu lain itu senang pak. Kenapa dikasih itu ada kepen dengar backup tapi ternyata gak ada nyali dengar backup gak ada waktu tapi bener yang ini tidak aku ragu ini tapi aku doa ini marah duwe marah wali wah lorore marah lorore bangun ya Allah ini kerja sedang ini kalau sebuah jenengan itu fanatik hukum ya oleh tapi terlalu fanatik hukum ya oleh dia mulai gitu ya Allah ingin anak kotisan. Mulanya dosa gede mangan barang haram. Tapi tidak manfaat atau barang haram mulai bisa rapati pokok. Tapi ya orang halal, tapi rapati pokok. Yang pokok tenang nanti. Mulanya kiai-kiai sementara juga itu pinter bisa jadi nabi proposal. Sementing orang dipangan anak kutu, terus kaya pondok, lupa kermesin. Barang orang sumbangan, itu tapi asal usulnya paham di gas kono itu gawe ratan pokoknya man. Jadi kiai-kiai itu pinter oleh ngakali hukum. Nah, sing awan subhat, sing penting ora dipangan. Kuwi barang haram dipangan. Tapi nek barang haram misale ana wong siji lho mau berukin dikek nang geratan dioleh isap tengene kan ora bumbu. Sing aku yo ora. Dadi nek tak tak ngira, wis tak isap wong kuwi kok siji kok ora rata. Cuma aku kuatur di rumah kok. Sing aku kuatur di sisi ora kulo. Anjir, isap gua ambil sing ngate liwat mriku gitu. Rata-rata sumbangan yang Amerika macam-macam sakit hisap loh. Itu agaknya jadi agaknya Allah itu penasihan. Mulanya ingin gue lima nopo-nopo kucu. Haji Nabi ini taruh rumah no tenang. Rasulullah nak gue lima. Ruang ten sohabat gitu. Sohabat itu sholat. Pas mati sahid. Mati ini harus mati sahid. Sohabat muji-muji Nabi jawab dua binat. Ketika sohabat muji-muji lagi Nabi jawab dua binat. Sampai tiga kali. Ketika Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah? Ro'ay du'u finna. Bisa latin. aku roh ini unik gowo-gowo neng rokok mereka bisa melatih aku darah yang masuk itu. Aku roh ini neng rokok sebab ono kemul dua lima neng hyper, ije di gowo ini gak dilapor lagi. Tapi untuk dua lima gak dilapor pemilik. Itu tidak jadi orang ini. Untuk dua lima itu orang merampok. Dua lima atau orang merampok dunia ini wong kafir perang kalah dunia ini wong kafir disebut dua lima. Berhubung rawan haram, rawan sensitif, itu diperuntukannya jelas. Paham ya? Mulanya usahawan mati saya di Indonesia, aku dulu di sini yang rokok. Mereka gara-gara di sini samlah kemul, di ngurung di lapor. Nabi Dawud, berhubung di sini mati saya, tetap sobat tidak sabar. Waktu itu sohabat, yang sing tahu kayak lupin, yang menganggap kusbah lu mau, orang, kan nabi. Kemula, mau tak jadi ngasih nabi sebelumnya ke HP. Mana yang nabi tu tiga iwak dan nak cuba proposal sing rawan sukses itu gula langsung mendai. Mana yang ramal tu weteng mana jadi jauh berpinter kita jangan alat hati. Jom sing mending ramal tu weteng. Karena ini kita toko pasti ngelola duit sukses. Ya toko mesti ngelola duit sukses. Mengaku SGA khusus ini gue tetap ngelola. Kalau nanti kita jadi tengok rumah, nanti tengok rumah, tengok rumah. Ikatan Dokter Indonesia sini rempan, di paran ya. Itu semua anggaran sampean sendiri, sudah masuk. Pas mana pilihan? Wah, tinggal percaya aja, jenengan kapitan satu, jadi kan tak pasti tinggal udah. Tapi kalau orang biasa ngelola ngoten. Nah, karena jadi dia di protes aja, jadi kebos sama kapten ini pun jadi kan. Anggaran ini pintar 10 juta. Jadi disunat pintar dia, saya. Gak ada, gitu. Tapi benar-benar. Dia nak tunggu suruh mereka. Jadi kalau kau panitia, soalnya kan nomor si biasa pekerja biasa itu juga tidak jelas. Dia anggaran sudah masal sepuluh juta. Oh, kalau saya laporan tentang wisatawan, oh, laporannya itu cuma tak jelas ke mana kau, oh, kalau nak lapor itu cuma tak jelas. Ada yang keram ni juga tak pecah saya jauh itu. Jadi mesti sambil buat itu mangan barang-barang. Jadi acaranya mulai dulu. Dulu so kecil itu mangan barang. Ini nak manfaat lo barang-barang mulai juga iso pemimpin gak ngelola sana. Ya karena mesti disini ini barang-barang. Malah ini gue niman tuh halalnya baru. Zaman Nabi Musa haram, Nabi Hiya kata zaman. Halalnya zaman Nabi mesti dikelola secara ke. Mana ini dia ada Nabi. Ukhillat li al-gunain walam takhillat li ahadil kobli. Gue niman di halal yang aku tapi disini orang. Kiai setengah ringan mesti dikait juga uang keamanan pun. Jadi kiai rata-rata ada menjadi keng bagi kerusuhan malah berlaku. Disebut dana sering pengaman loh. Saya dana dalam bahasa Indonesia. Ibu, nak gue coba dengan cinta moni gue. Soalnya apa bang? Soalnya terpaksa apa bang? Ada utang kata sih. Ada utang lu siapa pun bisa. Kapan-kapan tahu. Orang kesalahan nanti mati. Jadi aslinya ada solusi. Ini kalau bukti ini ada solusi, tentu juga doa juga ini kok apa Tuhan ini buat ingkana hobikan pasal itu. Umpama orang ada solusi berarti orang berakal dunia haram jadi halal. Nanti ada solusi berarti ada kemungkinan haram jadi halal. Mergora melongan. Mergora melongan apa? Ini masyur kiai-kiai nak nabi suka di daerah ini. Besok tinggal manfaat. Alasannya yang masyur di bang tinggal orang kafir. Selama ini kiai-kiai proposal alasannya kan. Itu nara gue cukup gue. Tinggal orang apa? Mungkin kita Indonesia Raja Jan pinter alasannya. Ya dari kiai-kiai memang benar. Ketika yayasan-yayasan tidak ngambil, takutnya dipakai orang yang lebih tidak benar. Tapi ya coba saya nganggu itu melok orang benar sih. Itu paling kecil mangan barang haram, mangan Tapi nak nganggur mulai dicek itu memang ada masalah-masalah maslahatul amal, al-maslahatul. Nanti ketika Sayyidina Umar bungkam Masjid Haram. Ya Amirul Mukminin ini kan ono tipe ayo maya gujala gula habli kita tak kok waris kita sopo deh. Kau orang tiga masjid lah, anak tanggo aku ya tak takut sih. Gambar gambar gue orang Sayyidina Umar yang tenang lah, orang tanggo aku aja. Yang dia perwasan Masjid Haram lah yang libat no. Bungkam orang maya gujala gula, orang maya pikir-pikir golong. Jadi gue jadi nak sholat, terus masal tertutup. Menolak sih, jatah-jatah rapati sholat, jatah ini kapal pasti Pak Yobay itu. Jadi perluasan Masjid Haram itu sulit buat ngomain. Macam-macam. Kemarin si Jemar diprotes, ya Umar, mentang-mentang Anda khalifah, terus ada perluasan ngawur, ngerti ini sepuluh. Jadi Umar, saya bilang, Umar ini aku jawabannya. Jadi haram, ini tanah haram. Jadi kapal yang masjid. Iku disek numpang masjid, ora kok masjid numpang mereka. Saiki masjid buta wis dicupuk. Jadi koyo sultan di sini mas kapung sak yuk jauh nilai tanah ya kok. Sultan ora gak milik tapi napa? Milik. Apa ake? Ya tanah haram wae masjid haram iso ora iso dina omah. Jadi omah sepiring masjid haram kalau masjid haram buta ya. Numpang. Mung disek numpang. Masih lupa jadi saya teman. Omah-omah sekeliling masjid haram numpang masjid haram. Saiki masjid haram buta milik. Masa kue darah ini mesti haram saya numpang. Lah ya Umar, ya bosan. Ya Umar, bongkar saya. Pahaya maksudnya. Ya itu Umar tak perlu merasa itu. Saya mau merasa itu. Zaman itu saya tahu mana sejarah kan ini. Zaman itu. Ya karena mungkin nanah di Ombo ya. Anak-anak Abu Jalil, kalau mau ngambil misal-misal kuat nantinya. Tapi memang gitu, memang sejarahnya. Sampai saat ini, ketika Masjid Haram ingin perluasan hotel-hotel, itu memang aturan hotel di sekolah Masjid Haram, jika Masjid Haram membutuhkan, itu siap. Tapi saat ini kan nonton sendiri. Kemarin saya baca majalah Arab Saudi, perluasan Masjid Haram yang saat ini di beda sini. Ini itu tidak saya mudah. Aku kerja ini hotel-hotel yang tubuh-tubuh itu. Kalau yang ganti rugi ini, satu triliun. Kalau yang ram, itu kuat. Masjid, suger. Itu perluasan kan, hotel-hotel. Ketika ada polemik, sendiri gue tak kami datang rumah ini. Ada yang numpang-numpang, tutup, buka. Buka sultan dan mikir mundur. Tangan dia yang dunia ini nyebar. Dan gubernur selawatnya lah, penting gak eling ibu. Anak eling ibu berkoor aja. Uang, ini lah kabar. Ini lah bukan ngerasaan, ini lah berkoor. Berarti ngerasa di dekubur ya? Ngerasa di apa? Ayo berkorok, kita ada kenangan yuk. Nah bantu kan gila, gila yang ngorok-ngorok. Apa kabe? Tak yuk-yuk. Kalau, ada ringgir. Itu kan gila, ngerasa apa ini kok. Kami, jadi hukum itu ada solusinya. Itu ini wain cara kopikan. Sekarang haram selawat ya. Tapi paling haram lagi. Paling haram lagi. Kalau mungkin solusi maslahatil aman. Ya solusi lil maslahatil amalane masuk ke dalam tadi Nabi yo lulus. Karbidato. Ini kisah nyata yang hadis semua. Nabi bisa wong lanang sing nganggo harir, nganggo sutra. Iku somben ra bakal nganggo sutra ning akhirat. Padahal sing nganggo sutra ning akhirat wong sing lebih suwar. Jadi sing nganggo sutra sama ada rak katon suwar. Kak seminggu Sayyidina Umar dikirimi Nabi bagi sutra. Nabi itu ya tenis. Soalnya Sayyidina Umar. Ya Allah, Nabi itu pilih ngaram sutra, aku tiga iklan di sutra. Berarti aku alin rohong. Tiga iklan di apa? Sayyidina Umar terus. Rawon ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kemarin kau bilang yang ambil sutra itu. Apa? Yang bersendera apa? Ini nanya kayak ikhlo pakaian sutra. Maksud kurang ono Mario sutra itu dol terus gue mangan keluarga mu nabi lucu sutra itu dol terus gue mangan keluarga jadi sutra itu kan haram kalau gue ngelanang haram ya harus kasih ini dulu ya nopo paham ya jadi kan gue namun ini misalnya duit proposal itu kan kayak negoro-negoro ya pasti halal ya kayak pasti tinggal halal ya itu sudah susah. Pasti ini kelas yono, pasti pakai yono, pasti sinta lapis yono. daripada rawan haram, yang penting harus buat panen. Kudu jinggo masalah hasil. Orang buka ngai nak masalah hasil kosong orang oleh, cari buku dada ni mobil lembak masalah hasil kosong. Tatan itu paling mana. Uis malaikat bingung ni, tak suara tatan bingung. Pusing tetap pusing. Tapi menteri malaikat tetap pusing. Jadi rata-rata dalan-dalan itu. Kalau bisa, itu semuanya kuat ada tu. Sing bukan dulu kuat ada yang ngaji gua, entah yang kerja tori kawan gua, entah mana tu. Karena bisa, kalau di gua ngah. Maka ni masuk ya nak syubhat itu tinggal al-maslahatul. Ya nak syubhat itu tinggal al-maslahatul. Yang gua ngah alhamdulillah kau kerja dua kerja kerja gua sering nak kerja. Tiap dua ini gua anakku nak rodok boros kapo kau ni dua dua itu. Kapo kapo boros rodok ngawur ngawur. Liru Allah dua dua itu. Kalau dia kenalan, dia jadi mulai pernah mbak ibu juga. Dia gede dengan yang salam dan mbak mulai 10 juta sampai 10 juta. Ini salam dan gubernur. Gubernur salam dan mbak 10 juta. Ini macam pernah mbak ibu juga jadi kalau nak buka tim, jadi 5 juta. Itu kita jadi mau keluar-keluar. Itu dia lemari. Lemari itu yang samping kanan itu lemari, ya lemari ada. Tidur-tidur yang mulai sampai kamu pulau ibu 10. Ini rakyat di sini, buka kiai. Sebenarnya ini boleh kalau nasi selalu cinta dan terlalu pun apa nane? Bah, jauh tuh ya bah. Maklum ni kita tuh apa? Ibu, ini mau berapa oleh? Tapi apa tuh jenjang? Tapi nak berani tidak kena apa ke alam tengah? Tidak kau main. Kau nasi juga tak cinta nasi berapa? Nah, anak aku tak marai. Sebelum tinggi ini, saya kata mau mati. Ya apa tu? Kata bapa itu. Jadi kalau orang boleh, pecahan tu boleh. Dalam jamnya santri dah dia. Ini orang. Orang sampai ke lawat itu kan, jadi kelihatan. Sanggih itu. Jadi tak ada bedang biasa saja. Bapa tu nampak antas mungkin masa juga kan sama. Lagi suara rakyat, jadi DPR suara rakyat tu di audit publik. Lagi suara orang dalam jamnya kalau mari transparan. Lemari kocok dari duit publik ya kan. Jadi kalau ada tamu, tengok sama kantor. Lalu itu sih ada mungkin lebaran kosong. Lalu ada gelam tajam, ada gelam juta, itu juga. Dari sini jadi kemarat, istifah ini. Lalu dia itu lebih tanam. Aku nak juga tinggalan. Tinggalan ada tweet. Jadi katanya transparan kan. Jadi ini orang untuk modern jadi kerja publik. Aku tidak kenal keluarga. Bukan pantas bawa urusan duit di kota saya mau. Apa pantas dia itu? Jadi lagi nak jadi dia kerja pantas kata siapa ini kerja publik kerja si. Publik itu apa? Si audit secara terang. Innama yu'limu kalman uli adami fahmi ka'anillahi. Innama yu'limu kalman angin bestini ngelarak noka isi ropo alman u kecegah songko peparin. Innama yu'limu angin bestini ngelarak noka isi ropo alman u kecegah songko peparin. Kue itu nak nganti sakit mergora kesampean tujuan. Neku li adami fahmi ka. Li adami fahmi ka krono oranane fahm siro. Anillahi sangin Allah. Isi silman isi, isi silman isi. Misalnya kita jalur suke pangeran jalur suke orang kasih suke. Nah atim lor orang berkorak kasih suke berarti kue rafa ham pak ejae orang su. Kalau pak ejae orang suke jelas itu bebas sih. Bang, jadi in nama yuli mukalman uli ada mika adilah isi silman.